Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahudah. Wa ashadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Salallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa salama tasliman mazida amma ba'd. Man yusami yatafaddal man hafidhal hadith falyaqra. Alladhi lam yusami, yang belum setoran. Atau yang memurojaah. Sudah sebulan. Ya. Man. Dafa. Belum siap. Imran. Sudah. Tidak apa-apa. Ahmad. Sudah. Sudah lupa. Tidak apa-apa, yang sudah hafal, yang sudah setoran, baca kembali. Hasan. Belum hafal. Man. Enggak usah tunjuk-tunjuk. Man batala sayaqulu ana. Yang berani bilang saya. Itu. Ya. Nah, tunjuk-tunjuk, nanti tunjuk yang di rumah namanya. Rahman. Hah. Kamu Rahman. Para. Mana yang lain? Yang lain. Adib. Ijlis jilisat al-talib al-ilm. Kakinya. Ada selonjor, nanti selonjornya. Yang lain? Ada? Atau dari ikhwah? Ada yang mau coba? Yang belum? Basman sudah. Gak ada? Khair insyaallah. Pertemuan berikutnya insyaallah ya, dipersiapkan di murojaah sebelum ditunjuk. Tapi kita lanjutkan ya ikhwah, pelajaran kita dari Syarah Al-Arba'in Nawawiyah. Di dalam penjelasan hadis yang kedua, kita masih menjelaskan dan menjabarkan tentang arkanul Islam, rukun-rukun Islam, dan telah kita selesaikan rukun yang pertama, yaitu asy-syahadah, yang mencakup dan meliputi dua syahadat. Syahadatullah, yaitu persaksian terhadap kalimatut tauhid la ilaha illallah, dan juga syahadatul rasul, persaksian bahwa Muhammad adalah Rasulullah. Kemudian kita masuk pada rukun yang kedua. Qala hayyudahullah. Ar-ruknu tsani, rukun yang kedua. Apa itu? Salat. Yani iqamus shalah. Mendirikan salat. Liqalihi alaihi salatu wassalam wa tuqimus shalah. Disebutkan dalam hadis bahwa ketika Rasulullah ditanya tentang Islam itu apa, maka Nabi menjawab dengan menyebutkan satu persatu dari rukun-rukun Islam. Ya, bahwa Islam itu antasyhada alla ilaha illallah wa anna Muhammad Rasulullah wa tuqimas shalah. Islam itu adalah mengucapkan dua kalimat syahadah. Yang pertama, yang kedua, Anda mendirikan salat. Ya, maka ini adalah rukun yang kedua dari rukun-rukun Islam. Lalu apa maknanya? Ai tuaddi shalawatil khamsal mafruḍata fil yawmi wal lailah. Itu engkau menunaikan salat yang lima waktu. Salat wajib yang lima waktu sehari semalam. Sehari semalam. Ini menunjukkan kepada kita bahwa seorang muslim itu minimal dalam sehari semalam salat yang ia tunaikan itu lima. Ya, lima kali salat. Itu minimal. Sehari semalam. Ya. Apakah boleh dikurangi? Jawabannya tidak boleh. Apakah boleh ditambah? Jawabannya juga tidak boleh. Terus gimana? Ya, kerjakan sebagaimana diperintahkan. Allah perintahkan kita untuk sholat lima waktu. Kerjakan lima kali sehari semalam. Nah, jangan dikurangi dan jangan pula ditambah. Yang malas jangan mengurangi, yang semangat jangan menambahi. Kemudian dikerjakan fil yaum wal lailah, sehari semalam. Artinya ada waktu-waktunya, bukan semau-maunya. Karena semangat, gimana kalau misalkan digabung saja? Sekarang lagi semangat, daripada nanti saya malas, saya enggak sholat duhur, asar, maghrib, isya, subuh, saya gabung satu waktu, saya kerjakan di waktu subuh. Jawabannya tidak boleh. Semua ada aturannya, semua ada ketentuannya, ada hukum-hukumnya. Ya, di sana ada istilah syarat-syarat sah solat, ada rukun-rukun solat, ada kewajiban-kewajiban solat, ada sunnah-sunnah solat, ada makruhatus solah, hal-hal yang dimakruhkan di dalam sholat, ada mubtilatus sholah, ada pembatal-pembatal sholat, banyak. Banyak pembahasan, banyak PR yang harus kita pelajari dan kita kaji. Kita pelajari dan kita kaji. Ya. Nah, oleh karena itu, ketika Rasulullah mengutus sahabat Mu'adz bin Jabal radhiyallahu an ke negeri Yaman, maka diantara pesan-pesan Nabi, ujangan beliau kepada Mu'ad yang Nabi puji, ya, tentang keilmuan Mu'ad bin Jabal radhiyallahu an, bahwa a'lamu ummati bil halali wal haram Mu'ad bin Jabal, ya, orang yang paling mengerti, yang paling berilmu tentang perkara halal dan haram adalah Mu'ad bin Jabal. Maka Mu'ad bin Jabal termasuk yang Nabi utus ke negeri Yaman. Ya, yang ketika itu masih didominasi oleh ahlul kitab. Maka diantara pesan Nabi ketika itu kepada Mu'adz bin Jabal, ya, bahwa fal yakun awwala ma tad'uuhum ilai syahadatu alla ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah. Jadikan seruan pertama kamu, ya, ketika berdakwah ke negeri Yaman ke penduduk Yaman adalah mengajak mereka untuk masuk Islam. Untuk masuk Islam. Itu yang pertama kali diserukan, diajak. Ya, bukan perang. Ya. Bukan langsung diserang, bukan, tapi diajak masuk Islam. Nah, fa idza ata'uhum ya. Lidzalik atau fa idza ata'uka lidzalik fa'alimhum anna Allah tarda 'alaihim khamsa salawatin fi kulli yawmin wa lailah. Yang kemudian apabila mereka penduduk negeri Yaman menyambut seruanmu, mereka mau masuk Islam, ya, mengucapkan dua kalimat syahadah, maka sampaikan kepada mereka, ya, khabarkan kepada mereka bahwa Allah mewajibkan bagi mereka sholat lima waktu sehari semalam. Fi kulli yaumin wa lailah. Menunjukkan sholat itu ada sholat yang dikerjakan di siang hari, ada yang dikerjakan di malam hari. Yang jumlah keseluruhannya adalah 5 kali sehari. Lalu apa makna mendirikan sholat? Disebutkan di dalam hadis, wa tuqimas sholah. Engkau mendirikan sholat. Nabi tidak mengatakan wa taf'alus sholah, dan engkau kerjakan sholat. Tidak. Tapi Nabi menyatakan dan Nabi sebutkan dengan ungkapan wa tuqimas sholah, dan engkau mendirikan sholat. Ma makna tuqimuha? Lalu apa maknanya engkau mendirikan sholat? Li'annahu ma qala wa antusolliya. Nabi tidak mengatakan kamu sholat. Tidak. Ya. Innama qala wa tuqimas sholah. Namun yang Nabi nyatakan anda mendirikan sholat. Li'annal maqsuda iqamatus sholah. Karena yang dimaksudkan di dalam syariat dari ibadah sholat adalah mendirikan sholat. Walaisal maqsudu sholata sholati faqat. Dan bukan semata-mata gambaran sholat saja. Sekedar orang itu sholat. Kelihatannya sholat. Tapi kosong dari nilai-nilai dan ruh sholat. Jadi sholat itu seakan-akan gak ada rasanya. Enggak ada pengaruhnya. Ya, tahu rasa ya. Kita kalau suka dengan sebuah masakan, hobi, itu kan rasanya sampai ke hati. Bukan sekedar nyicip di lidah tok. Oh, enak. Sampai-sampai ada yang ya ditanya komentarnya dengan sebuah menu atau makanan, "Oh, bagi saya semuanya sama." Sama-sama enak, apalagi pas lapar. Berarti dia memang bukan perasa. Sehingga rasanya sama. Ibadah juga begitu. Orang kalau berilmu, akidahnya itu lurus, ya, dan tauhidnya itu mantap, setiap ibadah yang ia kerjakan ada rasanya. Ada pengaruhnya. Ya. Ada rona-rona yang nampak dari wajah dan kepribadiannya. Ada. Bukan sekedar dan semata-mata gugur kewajiban yang penting sholat. Atau sekedar ikut-ikutan. Ikut rame-rame. Ya. Seperti sebagian orang. Sehingga sholat itu gak ada rasanya. Sholat dengan gak sholat sama bagi dia. Dalam keadaan Allah dan Rasulnya alaihi salatu wassalam menyebutkan sekian banyak ungkapan yang menjelaskan kepada kita tentang keistimewaan dan keutamaan ibadah sholat. Inna sholata tanha anil fahsya'i wal munkar. Sholat itu bisa mencegah perbuatan keji dan munkar. Dari sisi mana? Ya tadi itu. Kalau seseorang itu sudah bisa mendirikan sholat, dia sudah merasakan lezat dan manisnya ibadah sholat. fatuqimus salati atau fatuqimus salata bi an ta'tiya biha kama jaa biha an-nabiyyu alaihi salatu wassalam. Maka di antara makna dari mendirikan ibadah salat, perhatikan, yaitu Anda mengerjakan ibadah salat sebagaimana yang Nabi contohkan. Dari sisi apa? Kaifiyah dan tata caranya, teknisnya. Ya. Kalau Anda ingin dikatakan telah mendirikan sholat dan telah menunaikan rukun yang kedua dari rukun-rukun Islam, Anda harus mengerjakan ibadah sholat sesuai dengan contoh dan tuntunan Rasulullah alaihi salatu wassalam. Disebutkan di dalam Sahih Bukhari dari hadis Malik bin al-Huwairits radhiyallahu anhu, kata Nabi alaihi salatu wassalam, "Shallu kama ra'aitumuni usalli." Hendaklah kalian salat sebagaimana kalian melihat aku salat. Ya, gimana caranya? Ya, dahulu para sahabat yang mereka berjumpa, bertatap muka, berkumpul melihat Nabi, ya dengan cara melihat langsung bagaimana salatnya Nabi. Ya, dari takbiratul ihram sampai salamnya, bagaimana Nabi baca al-fatihahnya, bagaimana Nabi itu rukuknya, sujudnya, itidalnya, ya, duduknya, bacaannya, wiridnya, zikirnya, posisinya seperti apa, rincian dan detail ruku dan sujudnya, apa yang dilakukan, apa yang dikenakan, detail. Para sahabat melihat. Adapun kita yang tidak sezaman dengan Nabi, jauh dari zaman nubuwah, ya sekarang kita berada di tahun 1444 Hijriah, ya berarti sekitar 1400 tahun lebih yang silam Nabi hidup, jauh, ya. Terus gimana kita bisa mengerjakan sholat, ya, sehingga kita bisa mencapai predikat telah mendirikan sholat sebagaimana sholatnya Nabi? Ya, dengan cara belajar, mempelajari sunnah-sunnah Nabi, hadis-hadis Nabi yang menerangkan, yang menjelaskan tentang bagaimana sholatnya Nabi alaihi salatu wassalam. Dan memang kalau kita kaji secara mendalam, di sana ada hadis-hadis yang datang dari sebagian sahabat yang memang spesial menjelaskan tentang masalah sholatnya Nabi. Hadis Abu Hurairah, hadis Wa'il bin Hujr, dan yang lainnya, termasuk hadis ini. Falladhi ra'ahu bi'ainihi yaqtadi bihi, maka orang-orang, yaitu para sahabat yang mereka langsung melihat Nabi, maka mereka langsung mencontoh bagaimana sholatnya Nabi. والذي بلغه خبره وحديثه الصحيحة يمتثل ويصلي كما في الأحاديث الصحيحة التي بلغته. Adapun orang-orang yang tidak melihat Nabi, namun sampai kepadanya berita dan khabar berupa hadis dari Nabi yang sahih yang menerangkan tentang solatnya Nabi, maka dia pun mengerjakan dan solat sebagaimana yang disebutkan dalam hadis-hadis tersebut. Hadza min iqamatis shalah. Ini diantara makna mendirikan salat. An yusalliya ala sifati allati kana an-nabiyyu alaihi salatu wassalam yuaddi salata biha. Yaitu mengerjakan salat sebagaimana sifat salat Nabi yang beliau tunaikan. Wala yuzida min indihi aw yunqisa minha. Tidak menambah dan tidak mengurangi. Karena syarat ini adalah syarat yang baku, datang dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi sandarannya adalah wahyu, bukan hawa nafsu. Karena Nabi sudah menyebutkan di dalam hadis yang lain yang sahih, ya, man ahdatsa fi amrina hadza ma laisa minhu fa huwa raddun. Barang siapa yang mengada-ada, yang merekayasa, yang membuat, ya, sesuatu yang baru dalam agama, baik berupa keyakinan akidah, ideologi, ucapan, perbuatan yang itu disandarkan kepada Islam, sementara Islam berlepas diri, ya, tidak ada dalilnya, tidak ada dasarnya, fahuwa raddun, kata Nabi, maka itu tertolak. Dalam Sahih Muslim disebutkan, man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun. Barang siapa yang mengamalkan sebuah amalan yang tidak ada perintahnya dari kami, tidak ada dalilnya, tidak ada contohnya, maka kata Nabi, amalan tersebut tertolak. Ya, jadi bukan masalahnya banyak-banyakan, bukan masalahnya semangat-semangatan, ya, atau malas-malasan, yang penting kan sholat. Ya, sekarang lagi semangat sholat, besok malas, yang gak usah sholat, gak masalah, bukan itu. Ya, sholat itu sehari semalam dan terus continue sampai akhir hayat, sampai akhir kehidupan Anda. Ya. Bahkan di antara keistimewaan ibadah sholat itu tidak gugur dalam kondisi bagaimanapun selama akal seseorang masih sehat dan waras. Sakit separah apapun dan sekritis apapun selama ia masih sadar, maka tetap kewajiban sholat tidaklah gugur. Ya. Nah, pernah suatu ketika Rasulullah ditanya oleh seorang sahabat yang mengidap penyakit bawasir. Ini susah duduk ya. Jadi kalau duduk itu apa? Sakit. Nah, sakit. Berat. Ada penyakit kelainan pada tubuhnya. Ya. Sehingga dia mengeluhkan kepada Nabi, ingin cari solusi. Cari solusi. Nanya, apa sih solusinya? Maka Nabi mengatakan, shalli qa'iman. Tetap yang Nabi sampaikan, shalli qa'iman. Disemangati itulah oleh Nabi. Shalli qa'iman. Tetap kamu sholat, ya, dalam kondisi berdiri. Fa illam tastati', ya, fa qa'idan. Tapi kalau Anda tidak mampu, baru duduk. Baru duduk, silahkan duduk. Fa illam tastati' fa 'ala jambin. Tapi kalau Anda juga duduk tidak bisa dan tidak mampu, maka silahkan Anda sholat meskipun dalam keadaan berbaring. Tetap diwajibkan. Makanya di antara pesan orang yang menjenguk saudaranya karena sakit, ini masalah sholatnya, sudah sholat. Ya, ingatkan masalah sholatnya. Nah, lalu sebelum kita baca beberapa keterangan lanjutan dari beliau, lalu apa sih yang dimaksud dengan ibadah sholat itu? Ya, agar kita faham dan mengerti. Sholat itu, kata para ulama, apabila didefinisikan, ya, berdasarkan kajian yang mendalam terhadap Al-Quran dan As-Sunnah, boleh diungkapkan yaitu ibadatun dzatu aqwalin wa af'alin makhsusah muftatahatun bitakbir mukhtatamatun bitaslim. Salat itu adalah sebuah ibadah. Ibadah dzatu aqwalin wa af'alin, yang meliputi ucapan, ucapan dan perbuatan, perbuatan tertentu makhsusah. Muftatahatun bitakbir, diawali dengan takbir, takbiratul ihram. Mukhtatamatun bitaslim, dan diakhiri dengan salam. Kita perhatikan pada definisi sholat ini. Yang pertama, bahwa sholat itu adalah sebuah apa? Ibadah. Ya, sholat itu ibadah, bukan rutinitas semata, bukan sekedar untuk melampiaskan, ya, kejenuhan, bosan gini terus hidup, sekali-kali sholatlah, enggak. Tapi sholat adalah sebuah ibadah. Namanya ibadah, wa ibadatul rahmani ghayatu hubbihi ma'adhulli abidihuma qubbani, harus dilandasi dengan sikap kecintaan dan ketundukan. Ada rasa tadi itu lah. Ya, sholat itu bukan semata-mata, ya, berdiri ruku, sujud, duduk, bangkit lagi, baca lagi. Tapi enggak ada rasanya, bukan itu. Salat itu adalah sebuah ibadah yang Anda harus merasakan kecintaan kepada Allah. Ya, tampilkan dan hadirkan bahwa kita ini salat dalam rangka untuk menjalankan perintah Allah. Satu. Yang kedua, tanamkan dalam rangka untuk mencari pahala. Saya salat karena saya diperintah oleh Allah untuk salat. Yang kedua, harapkan pahala dari Allah. Yang ketiga, tumbuhkan rasa syukur bahwa ini sebagai bentuk syukur saya kepada Allah atas kenikmatan fasilitas yang Allah berikan kepada saya. Ya. Termasuk syukur karena taufik dari Allah sehingga ya, dia termasuk yang dipilih oleh Allah untuk bisa sholat. Nah, sebuah ibadah. Makanya beda ya, sholatnya orang yang betul-betul belajar dengan orang yang gak belajar, beda. Mungkin dari sisi gerakan bacaan mungkin bagus kelihatannya, tapi ruhnya gak ada. Karena ternyata diantara makna mendirikan sholat adalah menghadirkan kekhusyuan ya di dalam sholat. Khusyuk, tenang, bukan cuma badannya tapi juga hatinya tenang dan khusyuk, tunduk kepada Allah Rabbul Alamin. Yang kedua disebutkan tadi pada definisi sholat, dzatu aqwalin wa af'alin. Ya, sholat itu adalah sebuah ibadah yang meliputi adanya beberapa ucapan-ucapan, perkataan, zikir ataupun wirid dan doa sekaligus perbuatan anggota badan. Sehingga yang namanya sholat itu bukan sekedar eling ya, sadar dan mengingat Allah sebagai Rabb pencipta alam semesta. Tidak cukup. Betul bahwa makna sholat ya, asalnya adalah ad-du'a. Makna asal dari sholat itu adalah apa? Ad-du'a. Doa, berdoa, betul. Itu mana asalnya. Tapi sholat itu tidak cukup sekedar berdoa. Tapi korelasi dan hubungan antara makna secara bahasa yang itu mana asal dari sholat dengan sholat secara syar'i, bahwa di antara inti dari sholat adalah doa kepada Allah, bermunajat kepada Allah Rabbul Alamin. Makanya kalau ada orang beralasan ya, saya sudah sholat kok, tapi gak pernah kelihatan di masjid ya, karena mungkin menurut dia sholat itu ya sekedar eling, paling Gusti Allah katanya. Ingat Allah, itu intinya. Percuma sholat ke masjid kayak yoyo ya, gayanya saja sholat, pakaiannya bersih, wangi, harum ya, ikut jamaah tiap hari, rajin, Allah, gayanya saja. Percuma kalau enggak khusyuk. Ya. Masih mending saya enggak pernah ke masjid tapi khusyuk di rumah, ingat Allah terus. Ini orang maghrur, ya. Tertipu dengan pemahaman yang keliru, fatal. Ya, sehingga meremehkan orang lain. Dalam keadaan yang menyampaikan ibadah salat kepada kita itu siapa? Rasulullah alaihi salatu wassalam. Terus gimana sholatnya Nabi? Apakah cukup duduk di rumahnya? Ingat Allah? Gak pernah ke masjid? Justru Nabi yang terdepan. Bahkan Nabi tambah, bukan cuma yang wajib, yang sunnah pun beliau kerjakan. Sampai bengkak kaki beliau. Kurang apa? Karena kurang sadar. Ya, karena sebagian mereka karena dasarnya sudah malas, ya. Kemudian cari-cari alasan. Yang penting kan ingat Allah. Intinya sholat adalah ingat Allah. Ya, kita katakan percuma. Ya. Nah. Meliputi ucapan, perbuatan tertentu. Kemudian, muftatahatun bitakbir. Sholat itu diawali dengan takbir, yaitu takbiratul ihram. Itu ucapan, perkataan Allahu Akbar. Itu yang namanya takbiratul ihram. Ya, itu intinya. Dan dianjurkan, disunahkan untuk mengangkat tangan, sejajar bahu atau sejajar dengan kedua daun telinga. Budunya boleh diamalkan. Itu sunnah. Yang wajibnya bahkan rukunnya adalah takbiratul ihram, dan itu sebagai pembuka sholat. Sehingga bukan awal dari sholat, pembuka sholat ta'awud, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, itu bukan awal sholat. Atau bismillahirrahmanirrahim, bukan awal sholat. Atau membaca al-ikhlas, al-falaq, an-nas, bukan awal sholat. Atau membaca doa-doa yang lain, itu bukan awal sholat, dan itu tidak disyariatkan. Tapi kan baik, bagus, supaya kita tidak diganggu oleh syaitan. Niat Anda bagus, tapi tidak bagus pada caranya, sehingga percuma. Kalau seandainya Rasulullah mengerjakan itu, tentu kita pun akan mengerjakannya. Namun ternyata Anas bin Malik radhiyallahu an, dalam Bukhari dan Muslim, ya, beliau menceritakan, mengisahkan. Beliau kan umurnya yang termasuk panjang, ya, sehingga beliau termasuk yang mengalami, ya, masa-masa di mana Rasulullah itu hidup bahkan empat khalifah, enggak tanggung-tanggung. Empat khalifah pengganti Rasulullah, dari mulai Abu Bakar As-Siddiq, Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, dan Ali bin Abi Thalib, itu beliau hidup di masa itu. Dan kata Anas bin Malik radhiyallahu an, kanu, ya, jadi beliau cerita, solat itu khalfa Rasulullah wa Abi Bakar wa Umar wa Utsman wa Ali, kanu yastaftihuna salata bitakbir. Semuanya Rasulullahnya, Abu Bakarnya, Umarnya, Utsmannya, Alinya, kalau jadi imam, mereka semuanya membuka salat mereka dengan takbiratul ihram, Allahu Akbar. Ya. Jadi masalahnya bukan masalah selera-seleraan, ya. Saya suka yang ini, enggak suka yang itu. Saya bosan yang ini, saya lebih hobi yang itu. Enggak, bukan itu. Tapi dalam masalah ibadah termasuk salat, itu harus mengikuti tuntunan Rasulullah alaihi salatu wassalam. Enggak, saya enggak mengawali kok. Tetap awal salat saya takbir, Allahu Akbar, tapi kan sebelumnya itu saya rasa ada yang kurang kalau enggak baca Al-Fatihah. Ada yang kurang kalau enggak baca ta'awud, ada yang enggak nyaman di hati. Ya, kalau saya enggak baca Al-Ikhlas, Al-Falaq dan An-Nas sampai tuntas. Kita katakan, ya, laukana khairan lasabaquna ilaihi. Kalau seandainya itu adalah sebuah kebaikan, maka tentunya dahulu orang-orang yang utama, para sahabat, telah mendahului kita. Dan ternyata tidak ada satupun dari mereka yang mengerjakan seperti amalan Anda. Cukup. Ini pentingnya kita belajar Islam mengikuti bimbingan salaf. Ya. Bukan sekedar baca, kemudian difahami sendiri, kemudian terapkan, diyakini, itu diterapkan sampai mati. Butuh bimbingan. Ya. Butuh contoh dan teladan. Dan butuh arahan. Dan itu yang diterapkan oleh para sahabat Nabi radhiyallahu anhum ajma'in. Mukhtatamatun bitaslim. Dan salat itu ditutup, diakhiri dengan salam. Ya, assalamualaikum warahmatullahi. Ya, menoleh. Nah, jadi menoleh dulu, ya, baru mengucapkan salam. Assalamualaikum. Menoleh dulu baru ucapkan salam. Bukan salam dulu baru menoleh. Menoleh dulu, setelah itu baru ucapkan salam. Silakan menoleh full sampai kelihatan pipinya oleh orang yang di belakangnya, atau menoleh sebagian. Kalaupun tidak menoleh, sah sholatnya. Karena yang diinginkan adalah mengucapkan salam, karena beda. Ya, menolehnya dengan mengucapkan salamnya, itu beda hukum. Sebagaimana takbirnya dengan mengangkat kedua tangannya, itu beda hukum. Dan itu menjadi pembahasan-pembahasan para fuqaha, para ulama. Walhasil, demikian, ya, pengertian ibadah salat. Baik. Kemudian, wa kadzalika min iqamatis shalah, demikian pula makna yang lain. Kalau tadi makna yang pertama dari mendirikan salat, apa itu? Salat sesuai dengan tuntunan Nabi. Yang kedua, Di antara makna mendirikan salat adalah an yusalliha fil waqti alladhi haddadahu Allahu laha, yaitu mengerjakan salat di waktu yang telah ditetapkan oleh Allah Azza wa Jalla. Karena sholat ini termasuk ibadah yang istimewa. Saking istimewanya, sampai-sampai Allah tidak mewakilkan penyampaiannya kepada malaikat Jibril alaihissalam untuk disampaikan kepada Rasulullah alaihissalatu wassalam sebagaimana syarat-syarat yang lainnya. Tidak. Tapi langsung Allah panggil nabinya menghadap Allah, berjawab langsung dengan Allah di malam yang sangat sakral, sangat dikenal dan masyhur di dalam Islam, yaitu malam Al-Isra wal Mi'raj, yaitu ketika beberapa tahun atau 3 tahun kurang lebih sebelum Nabi hijrah ke Madinah, masih posisi di Madinah, di Mekah ketika itu. Ya, Nabi diperjalankan oleh Allah dari Mekah menuju Masjidil Aqsa dengan kendaraan buruk, menaiki kendaraan buruk. Ya, sejenis ya hewan semacam bikhal, pertengahan antara kuda dan keledai. Kuda tinggi, keledai pendek. Ini pertengahannya, buruk. Dan enggak ada yang tahu bentuknya seperti apa, wallahu a'lam bissawab. Ada sebagian yang menggambarkan buruk itu kuda putih, warnanya putih, punya sayap. Tapi jeleknya itu loh, depannya itu mukanya perempuan. Ya, bersolek, ya enggak? Ya, pakai lipstik, entah produk mana lipstiknya. Pakai mahkota lagi. Ya, subhanallah, orang yang berakal, muslim yang punya kecemburuan, apakah mungkin Nabi mengendarai kendaraan seperti itu? Ya. Mungkin? Ya, subhanallah. Itu kan pelecehan namanya, penghinaan. Dan itu dipajang. Entah sekarang masih ada atau enggak. Diklaim iburok yang Nabi kendarai ketika Isra wal Mi'raj. Ya, subhanallah. Tahu dari mana? Hadisnya enggak ada yang menyebutkan sifat dan karakter atau bentuk ya detail dari buruk itu sendiri. Gak ada itu, gak ada. Sok kalau ada datangkan, itu faedah kalau itu benar ya. Tapi ya sebatas yang kami ketahui gak ada. Yang ada cuma buruk kemudian itu seperti bigol, itulah postur tubuhnya itu seperti bigol ya, hewan hasil kawin silang antara kuda dan keledai, tanggung gitulah. Itu yang Nabi kendarai dari Mekah menuju Masjidil Aqsa di Palestina, yang kemudian dimi'rajkan oleh Allah, dinaikkan, diangkat oleh Allah menghadap Allah ke atas langit, ke langit yang ketujuh, dibuka, tembus dari langit yang pertama, kedua, bahkan sebelumnya langit dunia pertama, kedua, sampai langit yang ketujuh. Dan di situ Nabi menemui dan menjumpai ya beberapa nabi dan rasul yang telah mendahului beliau alaihi salatu wassalam, sampai ke Sidratul Muntaha. Banyak kejadian dan peristiwa besar yang beliau saksikan saat itu, yang diantaranya adalah beliau diberikan wahyu ya kewajiban melaksanakan ibadah salat ya 5 kali sehari semalam. Nah, langsung dipanggil oleh Allah. Gak semua nabi dan rasul itu langsung dapat keistimewaan, keutamaan untuk berdialog langsung dengan Allah loh. Gak semua. Lah nabi termasuk yang istimewa, langsung dialog dengan Allah. Sampai-sampai ketika pulang dari Isra Mi'raj, nabi ditanya oleh para sahabat, ya Rasulullah, hal ra'aita Allah, apakah engkau ketika itu melihat Allah? Apa kata nabi? Nurun anna arah, cahaya, cahaya. Bagaimana mungkin aku melihat Allah? Gak bisa, cahaya. Silau. Ya, tapi nanti di akhirah Allah berikan kekuatan dan keutamaan bagi orang-orang yang beriman untuk bisa melihat Allah. Ya, sebagai kenikmatan yang besar, ya hadiah yang besar yang Allah berikan kepada orang-orang yang beriman. Wujuh yawma idzin nadhirah ila rabbiha nadhirah. Wajah-wajah kaum mukminin ketika itu pada hari kiamat bersih, kinclong, cemerlang, bercahaya. Kenapa? karena ketika itu mereka sedang melihat wajah Allah yang penuh dengan kemuliaan dan keagungan. Walhasil demikian, ya, kronologi Allah wajibkan ibadah solat kepada kaum muslimin. Ya. Yang kemudian Allah berfirman di dalam surat An-Nisa 103. Inna salata kanat 'alal mu'minina kitaban mawquta. Sesungguhnya salat itu adalah sebuah kewajiban bagi kaum mukminin yang telah ditetapkan waktu-waktunya. Sebuah kewajiban 'alal mu'minin kitaban mawquta. Jadi waktunya itu sudah paten, sudah baku. Enggak bisa diotak-atik. Ya. Terus gimana, bolehkah digabung beberapa waktu sholat tadi? Boleh, tapi ada aturan mainnya. Gak bisa semua-maunya. Terus gimana kalau misalkan orang lupa semuanya satu hari, tidur pulas kayak orang pingsan, gak bangun kecuali hari berikutnya, 5 waktu sholat dia lewati. Apakah boleh dia sholat? Boleh. Bahkan wajib, kewajiban gak gugur. Terus gimana caranya? Ya kerjakan sholat sebanyak yang Anda tinggalkan. Gimana urutannya? Ya jalankan sebagaimana urutan waktu sholat. Ketika Anda ingat, ketika Anda sadar ataupun terbangun, mudah ya kan? Itu kasuistik tentunya, keadaannya khusus. Ya, tetap ada solusi, tapi ke dalam kondisi normal maka tidak bisa untuk diubah-ubah. Waktunya sudah jelas. Fala yukhrijuha an waqtiha, maka janganlah ia mengeluarkan atau mengerjakan sholat tersebut di luar waktunya. Lian al-maqsuda an yusalliya kama amarahu Allah, karena inti dari sholat itu yang diinginkan adalah ia sholat sebagaimana yang Allah perintahkan. Masa sih gitu aja gak bisa? Ya saya pengenlah sholatnya itu jam 10 siang. Kenapa? Jam 12 nanti pas waktu duhur, kalau normal itu saya ada kerjaan. Saya lagi semangat ini, jam 10 aja lah saya dahulukan. Boleh? Gak boleh. Ya. Karena sekali lagi, bahwa semua syariat di dalam Islam itu semuanya adalah ujian. Ujian. Ujian sejauh mana keseriusan dan kesungguhan kita, itikad baik kita, ya, untuk patuh dan taat kepada Allah. Itu semuanya ujian. Ya. Jadi salatnya kita tepat pada waktunya sebagaimana yang sudah Allah tetapkan waktu-waktunya itu, duhurnya, asarnya, maghribnya, isyanya, subuhnya, itu semuanya ujian. Itu menunjukkan kita itu patuh dan taat kepada Allah. Ini sudah terlihat. Orang kalau pengen ngetes, ini orang patuh enggak sama Allah, taat enggak sama Allah, dilihat sholatnya, disiplin enggak? Oh sudah Allah tetapkan, ya, duhur itu jam 12, lihat dia tunda-tunda, enggak ada udur sampai jam 2, sampai jam 3 karena malas. Ini menunjukkan yang lainnya lebih malas. Ya, jangankan kepada manusia, kepada Allah yang tiap hari udaranya ia hirup, yang makanannya dia konsumsi, yang airnya dia minum, itu durhaka, gak mau patuh, apalagi sama manusia. Ya. Ini semuanya ujian. Ya kayak kita lah, kerja sama orang. Ya, kamu siap kerja sama saya? Ya siap. Berapa gajinya? Sekian. Masuk jam 7, pulang jam 4. Siap, siap. Itu ujian kan? Orang kalau nakal, ya, dia akan masuk mungkin ya jam 7 lewat, seperempat, jam setengah 8, jam 8. Pulangnya juga dipercepat. Berarti dia enggak lulus ujian. Berarti enggak taat, enggak patuh sama bosnya, sama atasannya. Itu kepada manusia. Lah kepada Allah juga demikian. Lebih lagi tentunya. Ya. Wallahu amaraka an tusalliya salata fi waqtiha. Dan Allah telah merintahkan Anda untuk Anda salat pada waktunya. Maka su'ilan nabiyyu alaihi salatu wassalam, dan Nabi telah ditanya dalam hal ini. Ya, dalam hadis Bukhari dan Muslim dari hadis Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an. Ayyul a'mali ahabbu ila Allah ya Rasulullah, amalan apa yang paling Allah cintai? Apa jawab Nabi? Amalan dalam Islam banyak. Tapi ketika Nabi ditanya amalan apa yang paling Allah cintai, as-salatu li waqtiha. Dalam riwayat yang lain, as-salatu ala waqtiha, salat pada waktunya. Menunjukkan memang salat itu memang sudah terpola ya, sudah ditetapkan waktu-waktunya, sudah ada. Sudah, dan itu ujian. Nah. Makanya Nabi menghasung dalam bab ini dalam Sahih Muslim dari hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ketika Rasulullah memberikan kabar gembira bagi orang-orang yang haus dengan pahala dan takut dengan dosanya, agar supaya Allah angkat derajatnya, kemudian Allah hapus dan Allah maafkan dosa dan kesalahannya. Di antara amalannya adalah intidarus shalah, menanti dan menunggu tibanya waktu sholat. Dia terus jaga itu, jangan sampai lewat, jangan sampai luput. Dia jaga itu, sesibuk-sibuknya dia, ya, serepot-repotnya dia, sebanyak apapun proyeknya, sebanyak apapun tugasnya, dan apapun posisi dan statusnya, tetap sholat jadi prioritas utamanya. Dia jaga waktunya, secapek apapun tetap dia jaga itu, jangan sampai lolos. Ya, dan itu diantara amalan yang bisa mengangkat derajat seseorang dan menghapus kesalahan seseorang. Yang kemudian kata Nabi apa? Fadhalikum ribat, fadhalikum ribat. Itulah diantara amal ribat yang pahalanya seperti ribat, berjaga-jaga di garis perbatasan antara muslim dan kafir ketika terjadi konfrontasi, peperangan, jihad. Berat, resikonya nyawa, mati. Demikian besar pahalanya. Nah, amma man yatasarraf wa yusalli ala hawah mata ma arada wa mata ma qama min naumihi afaraqa min syughlih, fahada salatu ghairu sahihah. Adapun orang yang seenaknya salat sesuai dengan hawa nafsunya, kapan dia kehendaki, kapan dia mau salat dari tidurnya, kapan ketika dia salat, apabila sudah selesai urusannya dan kerjaannya, ini salatnya tidak sah. Lianahu lam yusalli salatan allati amara Allahu biha, karena dia salat tidak seperti yang Allah perintahkan. Ya, bumi yang ia pijak, langit yang menaungi dia, itu milik siapa? Milik Allah. Udara yang ia hirup, air yang dia konsumsi, makanan buah-buahan yang dia makan, itu semuanya milik Allah, Allah yang menciptakan. Lah, dia durhaka sama Allah. Durhaka sama Allah. Salat enggak mau tepat waktu. Ini yang sudah sholat, itu pun harus mengikuti aturan main. Lah gimana yang gak mau sholat itu loh? Yang gak mau sholat, ya tiap hari lihat orang sholat ke masjid, lewat di depan rumahnya, gak juga bergeming, gak ada gairah sama sekali, saya pengen sholat, gak ada. Subhanallah. Ya, kasihan yang seperti ini. Nah, wa innama shalla salatan ala hasabi hawah, akan tetapi dia mengerjakan salat sesuai dengan hawa nafsunya, maka dia tidak ya teranggap mendirikan apa salat. Meskipun KTP-nya muslim Islam, dia salat tapi salat semaunya, tata cara dan waktunya, maka dia belum dikatakan telah mendirikan salat atau telah menunaikan rukun yang kedua dari rukun-rukun Islam. Saya bisa berisi insyaAllah dilanjutkan pada kajian yang akan datang. Bismillah. Wallahu ta'ala miswab. Saya berisi insyaAllah dilanjutkan pada kajian yang akan datang. Bismillah subhanahu wa ta'ala. Walhamdulillahirrabbilalamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.